Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyal muslimin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita dari kitab Al-Mumti' Al-Ajurmiyah. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 71 ya. Masih meneruskan pembahasan nawasibun mudhari'. Amsilatun 'alal fi'lil mudhari' al-mansub bi an mudmarah wujuban. Contoh-contoh fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan marah ya. Ini mudmarah, ini maksudnya disembunyikan. Sedangkan wujuban ini secara wajib ya, berarti selain lam ta'lil. Nah, kemudian ba'da hatta ya, setelah hatta. La ta'kul hatta taju'a. Janganlah kamu makan sampai kamu lapar. Kemudian la tadkhul hatta yu'dhan la hatta yu'dhana lak. Ya, la tadkhul hatta yu'dhana lak. Janganlah kamu masuk sampai kamu diizinkan. Kemudian ba'da fa'is sababiyah. Ba'da fa'is sababiyah. La tahmal fatandama. Ya, dan janganlah kamu malas, maka kamu akan menyesal. Kemudian laitali malan fa'uhajja bihi. Cobalah saya punya harta, atau seandainya saya punya harta, maka saya akan berhaji dengannya. Kemudian berikutnya ba'da au ya, setelah au. Contohnya la antadhiranna Zaidan au yaji'a. Saya benar-benar akan menunggu si Zaid sampai dia datang. Nah, seperti tadi sudah kita jelaskan, au ini artinya illa atau ila ya. Illa atau ila. Kemudian contohnya la astazhilanna as-su'ba au udrikal muna. Ya, al-muna ini artinya harapan. Saya benar-benar akan mempermudah sebuah kesulitan sampai harapan didapatkan. Kemudian kalimat ba'da lamil juhud. Ya, setelah lam juhud. Ma kuntu li ukhlifal wa'da. Ya, tidaklah aku akan mengingkari janji. Kemudian walam akun la anqudu al ahda. Dan tidaklah aku akan melanggar perjanjian. Kemudian selanjutnya ba'da wawil ma'iyah ya, setelah wawu ma'iyah. La ta'mur bisidqi wa takdzuba. Janganlah kamu memerintahkan untuk jujur, nah di saat yang sama kamu berdusta. Selanjutnya la ta'kul as-samaka wa tashrabal laban. Nah, la ta'kul as-samak wa tashrabal laban. Janganlah kamu makan ikan di saat yang sama sambil minum susu. Nah, ini. Ya, ini contoh-contoh ya, untuk fi'il mudhari' yang dinasab dengan an mudmarah secara wujub ya, secara wajib. Nah, terakhir di sini ada faidah-faidah dan tanbihat ya, fawaid wa tanbihat. Al-awwal an. Ya, al-awwal yang pertama an, harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. An ini adalah huruf masdar, huruf nasab dan huruf istiqbal. Nah, harfu masdar, kenapa an disebut sebagai huruf masdar? Li'annaha tu'awwal ya, karena huruf an itu mentakwil ya, ay taksyairu ma'al fi'lil waqi' ba'daha bi masdar. Maksudnya dia menjelaskan ya, menjelaskan bersama fi'il yang ada setelahnya dengan masdar. Fa'mana uridu an azura as-sadiq ya, maka makna dari kalimat uridu an azura sadiqa, saya ingin menziarahi teman, ini maksudnya adalah uridu ziyaratahu ya, uridu ziyaratahu. Jadi kalau kita bicara uridu an azura sadiq, nah itu sebenarnya kita sedang mentakwil ya, kita mengubah fi'il mudhari ini menjadi masdarnya ya. Kita ketahui bahwasanya azura ya, an azura ini dari kata zaro yazuru, kemudian ditasrif ya menjadi azuru, kemudian ditambahi an menjadi an azura. Ya. Zaro yazuru ziyaratan. Nah, ini ziyaratan ini sebagai masdarnya. Karena kita pun dalam menerjemahkannya, ya, kalau kita apa baca uridu an azura sadiq, ya, tentu kita tidak menerjemahkan saya ingin saya menjadi teman. Ya. Tapi kita katakan uridu ziyaratahu. Saya ingin mengunjunginya. Wasumiyat harfu istiqbal. Ya, wasumiyat harfa istiqbal, dan dinamakan an itu huruf istiqbal. Kenapa? Li annaha tuja'alu lil mudhari, ya, khalisan lil istiqbal ba'da an kana muhtamalan lil hal wal istiqbal. Wa kadza baqiyatun nawasib. Karena huruf an ini, ya, menjadikan mudhari ini khalis, ya, khalisan bersih. Ya, memang untuk istiqbal, ya. Ini memang untuk kejadian yang akan datang. Kemudian ba'da an kana muhtamalan lil hal wal istiqbal. Setelah sebelumnya itu muhtamal, ya, muhtamal ini masih ada kemungkinan, ya, untuk saat ini. Nah, dengan adanya an, ya, dapat dipastikan bahwa perbuatannya itu adalah untuk istiqbal, ya, untuk masa yang akan datang. Wa kadza baqiyatun nawasib. Begitu pula untuk amil nasab yang lainnya. Ya, intaha yundur al-qa'idul asasiyah. Nah, ini bisa dilihat kitab al-qa'idul asasiyah. Kemudian asani, ya, masya muslimin, azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Medina, Kota Tegal. Kemudian faedah yang kedua, lan. Ya. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan, ini termasuk huruf nafi, huruf nasab dan huruf istiqbal. La taqtadi an-nafyu al-mu'abbad. Ya. La taqtadi an-nafya al-mu'abbad. Jadi lan ini tidaklah bermaksud sebagai penafian selamanya. Wa za'ama az-Zamakhsyari annaha lit-ta'bid. Ya. Dan az-Zamakhsyari ini menyangka bahwasanya lan ini artinya penafian untuk selamanya. Ya, jadi lan ini artinya tidak akan. Menurut Zamakhsyari, tidak akan, ya, itu maksudnya selamanya tidak akan pernah terjadi. Nah, kemudian qala Ibnu Hisham, ya, ini Ibnu Hisham mengatakan da'wa bila dalil. Ya, ini mengomentari ucapan Zamakhsyari, ya, kata Ibnu Hisham, ini adalah klaim yang tanpa dasar. Ya, da'wa bila dalil. Ya, ini adalah klaim tanpa dasar. Wa qala Ibnu Malik, demikian pula Ibnu Malik, yakni pengarang apa? Kitab Alfiyah. Alhamilu lahu ala ta'bidi i'tiqaduhu fi lantaroni annallaha la yura wa huwa batil. Yang menjadikan lan ini bermakna tidak akan selamanya, ya, ini disebabkan karena i'tiqad atau keyakinannya, keyakinan apa namanya? Az-Zamakhsyari, ya, dalam ayat lantaroni, kamu tidak akan pernah melihat saya. Annallaha la yura, ya, bahwasanya Allah itu tidak akan dilihat nanti. Nah, ini termasuk pembahasan akidah, ya. Karena di antara akidah yang wajib diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwasanya di hari akhirat nanti, ya, kita bisa melihat Allah bahkan tanpa hijab. Kita akan melihat Allah secara langsung. Nah, tapi ada beberapa kelompok, ya, yang menyimpang. Ini yang mengatakan bahwasanya kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Dalilnya apa? Aini lantaroni, tidak akan melihatku. Mereka mengatakan di situ ada huruf an. Ya, mereka mengatakan di situ di kalimat tersebut ada huruf lan. Ya, afan lan. Kamu tidak akan bisa melihatku. Nah, mereka berdalil dengan ayat ini lantaroni. Nah, kata lan ini kan artinya tidak akan selama-lamanya. Ini menurut mereka. Nah, justru ini dibantah oleh Ibnu Malik. Ya, dia kata orang yang menyimpang ini mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Wa huwa batil. Ini adalah akidah yang batil. Nah, ini merupakan bantahan, ya, dari Ibnu Malik. Qala Allahu ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini surat Al-Qiyamah ayat 22 23. Wajah mereka ini yakni orang-orang yang beriman berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhira, ya. Karena mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu bentuk kenikmatan, ya, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang dapat mendapatkan apa? Kenikmatan melihat wajahnya di akhirat kelak, ya. Amin. Wa tsubita fil hadis, ya, dan juga telah tetap di dalam hadis, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, Rabb kalian. Ini muttafaqun alaih, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa amma nahwu qalihi ta'ala lan yakhluqu dzubaban, ya, fa mafhumu ta'bid laisa min lan wa inma huwa min dalalatin kharijiyah. Jadi ini masya Allah, ya, pembahasan nahwu yang digabung dengan pembahasan akidah. Jadi menurut ahlu sunnah wal jamaah yang meyakini bahwasanya lan itu bermakna bukan untuk selama-lamanya, ini membantah klaim yang mengatakan bahwasanya ayat lan yakhluqu dzubaban, yang mereka tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Nah, ini kata yang mengatakan bahwa lan itu bermakna selama-lamanya, ini merupakan dalil, ya, bahwasanya lan itu artinya tidak akan. Nah, oleh karena itu, karena lan artinya tidak akan, maka ayat lan taroni ini betul-betul menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah tidak bisa melihat Allah di akhirat kelak. Nah, namun dibantah, ya, oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa ayat lan yakhluqu dzubaban, ya, bahwasanya mereka ini, manusia ini tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Fa mafhumul ta'bid, ya, laisa min lan wa innama huwa min dalalatin kharijiyah. Maka mafhum atau pemahamannya bahwasanya manusia, ya, sampai kapan pun tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun. Bukan karena huruf lannya, ya, tetapi hanya saja dia karena ada petunjuk kharijiyah. Artinya apa? Artinya ada faktor lain yang menunjukkan bahwa makna lan, ya, di situ artinya tidak akan selama-lamanya. Nah, jadi ini salah satu manfaat, ya, kita mempelajari ilmu nahwu, di mana kita bisa membahas masalah-masalah akidah dari sisi pemahaman bahasa. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, syarah Al-Tuhawiyah jilid 1 halaman 174, kemudian Mughni Labib, ya, halaman 374, kemudian At-Tashrih jilid 2 halaman 357. Ya, silakan nanti dilihat. Kemudian faedah as-salis, ya, fawaid yang ketiga, kemudian faedah yang ketiga ini kai. Harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin mithlu an. Ya, maksudnya sama-sama huruf masdar, huruf nasab dan huruf istiqbal. Wa yustaratu fiha an tusbiqa bila mita'lil lafdhan au taqdiran. Huruf kai ini adalah huruf masdar, nasab dan istiqbal seperti an, dan disyaratkan padanya dia didahului oleh lam ta'lil, ya, baik secara lafaz ataupun secara takdir atau perkiraan. Lafdhan mithlu ji'tu likai aqra'a. Ya, secara lafaz contohnya ji'tu likai aqra'. Saya datang untuk membaca. Atau secara takdir ji'tu kai aqra'a. Saya datang supaya membaca. Nah, coba bandingkan. Yang awal kalimatnya ji'tu likai aqra'a. Ada lam ta'lilnya. Kemudian yang kedua ji'tu kai aqra'a. Nah, yang jitu likai akro'a ini namanya secara lafad, ya. Adapun yang kalimat jitu kai akro'a ini secara takdiran. Asalnya tetap saja, ya, jitu kai akro'a. Kemudian yang keempat, ya, faedah yang keempat, idan. Idan ini harfu jawabin wa jazain. Huruf jawab dan huruf jaza atau pembalasan. Waradat fil Quran harfu jawabin ghairu nasib, ya. Wa rusimat nunuha alifan tashbihan laha bitanwinil mansub. nahu qalihi ta'ala wa idzal la yalbathun, wa idzal la yalbathun. Ya, idzan ini adalah huruf jawab dan jaza, ya. Dan di Al-Qur'an ini terdapat huruf jawab namun bukan penasob. Nah, ini perhatikan ya. Dan nunnya ini dituliskan dengan alif, ya, nunnya ini dituliskan dengan alif. Ini maksudnya dia menyerupai idzan, ya, dengan mentanwinkan nasobnya. Nah, dilihat ya. Lihat tulisan wa idzal la yalbasun. Idzan, ya, idzannya ini pakai alif ya di ujungnya. Tulisannya memang beda ya. Ada alif atau hamzah, zal dan nun, ya. Ini kalau idzan pakainya nun. Namun kalau idzan dalam ayat ini itu pakainya hamzah, zal dan alif, ya. Kemudian bertanwin idzan. Sama-sama dibaca idzan. Namun yang pertama idzan yang dimaksud huruf nasab di sini adalah hamzah, zal dan nun, ya, idzan. Nah, kemudian di dalam ayat ini wa idzal la yalbasun, ya, itu pakainya hamzah, zal dan alif. Nah, yang bentuknya seperti idzan, ya, hamzah, zal dan alif, ini bukanlah huruf nasab. Ya, beda dengan idzan yang dimaksud dalam pembahasan ini. Nah, ini adalah tanbih ya sebagai catatan bahwa idzan yang dibahas di sini itu bukan idzan yang diakhiri alif, ya, atau apa? Alif dan tanwin. Tapi idzan yang diakhiri nun, nun saja. Wa innama takunu nasibatan bi salasati syurut. Dan hanya saja idzan itu menjadi penasob dengan tiga syarat, ya. Al awalu an takuna waqi'atan fi sadril kalam. Bahwasanya idzan, ya, itu terjadi pada inti kalimat, ya, sadrul kalam. Asani yang kedua an yakuna al fi'lu ba'daha mustaqbalan. Bahwasanya fi'il yang ada setelahnya, ya, adalah fi'il mustaqbal. Artinya apa? Enggak boleh ya kalau fi'ilnya fi'il fi'il madhi misalkan. Ya, contohnya misalkan idzan qara'tu, ini enggak boleh. Ya, atau idzan aqra'u. Nah, ini yang benar ya, idzan aqra'u. Kalau begitu saya membaca. Tapi idzan qara'tu, kalau begitu aku telah membaca, ini enggak boleh. Kemudian asalisu an la yafsila, an la yufsala bainahuma bi fasilin, ya, ghairul qasam au la annafiyah. Dan tidak boleh dipisahkan antara idzan dengan kalimat, ya, oleh pemisah selain sumpah atau la lanafi. Nah, ini bisa dilihat ya pada syarah al-kafiyah kemudian juga al-mughni. Nah, pembahasan ini termasuk pembahasan yang lumayan berat ya, karena banyak perbedaan pendapat. Ya, intinya adalah untuk kita ya, bahwasanya kita mengetahui huruf nasab itu ada 10 ya. Dan yang disepakati huruf nasab yang bisa menasabkan dengan dirinya sendiri itu ada 4 ya, yaitu an, lan, idzan, kai. Adapun sisanya yakni lamu, kai sampai au, ya, dia menasabkan dengan an mutmarah. Nah, kemudian kita buka lagi halaman 72. Nah, di sini ada muhattat yuwadihu nawasibul mudhari ma'a tamtsil. Nah, ini syajarah atau bagan yang apa menyimpulkan dari pelajaran kita ini, ya, nawasibul mudhari lan wa kai wa idzan wa an. Kemudian annya itu ada yang zahirah, ada yang mutmarah. Ya, yang zahirah contohnya yu'jibuni an taqra'a. Kemudian yang mutmarah, ini ada yang jawazan, ada juga ada yang wujuban. Yang jawazan contohnya ba'da lamit ta'lil iqra litastafid, ya, iqra litastafida. Kemudian yang wujuban, ini yang pertama ba'da lamil juhud ma kuntu litafhama maqalati. Kemudian yang kedua ba'da hatta iqra hatta tastafid, ya. Kemudian yang ketiga ba'da fa'i asbabiyah zurni fa ukrimaka. Kemudian ba'da wawil ma'iyah zurni wa ukrimaka. Ya, kemudian ba'da au la aqtulanna al-kafira au yuslima. Ya, barakallahu fik. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.